Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pertemuan terakhir insyaallah. Kesimpulan dari pelajaran kita. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang sujud sahwi, kesimpulan. Kesimpulannya, sujud sahwi terkadang dilakukan sebelum mengucapkan salam, kadang-kadang juga sujud sahwi dilakukan setelah mengucapkan. Ini permasalahan yang ringan. Jika sujud sahwi dilakukan sebelum salam, berapa kali salam? Satu. Satu kali salam yang terdiri dari salam ke kanan dan salam ke kiri. Kalau sujud sahwi dilakukan setelah salam, ada berapa salam? Dua salam. Masing-masingnya dua kali, kanan, kiri. Pak Hasan senyum. Qala fayakunu qabla salami fi mawdhi'aini. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam di dua tempat. Maksudnya pada dua kondisi. Al awal yang pertama, idza kana an-naqsin, jika kurang. Jika ada sesuatu yang kurang karena lupa, lupa akhirnya kurang. Setelah dia sempurnakan atau setelah dia ganti, dia kan harus sujud sahwi. Di mana sujud sahwinya? Sebelum atau setelah salam? Sebelum salam. Ini sebelum salam. Kurang begitu. Kurang dalam satu rukun umpamanya. Rakaat keempat sholat duhur saya enggak baca Al-Fatihah. Lupa. Apa yang harus saya lakukan? Sujud sahwi atau nambah satu rakaat dulu? Nambah satu rakaat dulu karena rukun yang saya tinggalkan, iya kan? Kita telah ketahui jika satu rakaat salah satu rukunnya ditinggalkan, maka tidak sah rakaatnya itu. Harus dia tambahkan. Jika waktunya pendek, selang waktunya singkat. Tapi kalau sudah cukup lama, diulang dari awal. Ini pemahaman dasar sekali. Nah, tadi pada rakaat keempat saya lupa baca Al-Fatihah. Jadi saya tambah satu rakaat lagi. Saya harus sujud sahwi? Harus. Sebelum atau sesudah salam? Sebelum salam, karena saya kurang melakukannya. Bisa difahami ya? Li hadithi Abdullah bin Buhayna radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada li sawi qabla salam hina taraka tashahud al-awwal wa sabaka dhikrul hadithi bilafzi. Berdasarkan hadith Abdullah bin Buhayna radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad alaihi salam sujud sahwi sebelum salam ketika beliau meninggalkan tashahud awal. Tanpa tashahud awal, Nabi langsung bangkit pada rakaat ketiga. Wa sabaqa dzikrul haditsi bilafzi, sudah kita lewati penjelasan hadis dengan lafadznya secara sempurna. Ini besok keluar pembahasan kita malam hari ini, ujian besok pasti keluar insyaallah. Jadi pertanyaannya, sebutkan kondisi sujud sahwi dilakukan sebelum salam lengkap dengan dalil. Lengkap dengan dalil itu cukup menyebutkan nama sahabatnya saja. Bukan menyebutkan nulis hadisnya. Ini memberatkan. Cukup. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan sebelum salam di dua kondisi. Yang pertama, jika ada yang kurang dalam sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Buhayna. Itu sudah cukup jawabannya. Begitu mafhum insyaallah besok ya. Adzani, kondisi kedua, idza kana an syakkin lam yatarajjah fihi ahadul amraini. Jika ragu, dia ragu dan tidak ada yang dia pandang lebih kuat dari dua hal yang dia ragukan. Mafhum insyaallah, sudah kita lewati semua kan? Ragu. Tadi sudah apa namanya? Barakallahu fikum, sudah baca tasbih atau belum ketika ruku kan gitu? Ragu. Ragu dan tidak ada yang dia pandang lebih kuat. Jadi posisi masih dalam keadaan ragu di tengah-tengah. 50-50. Gitu, 50-50. Maka dia harus sujud sahwi. Dalam keadaan seperti ini apa yang dilakukan? Diambil yang apa? Yang paling sedikit. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi man syakka fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an. berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang orang yang ragu dalam sholatnya, apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat. Haitsu amarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda sajdataini qabla an yusallim. Nabi Muhammad alaihi wasallam perintahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Wa sabaqa dzikrul hadits bilafdhi. Hadis lengkap sudah kita lewati. Jadi kondisi kedua itu ragu dan poinnya masih 50-50. Ya kan? 50-50. Qala wa yakunu sujudu sahwi ba'da salami fi mawdhi'aini. Kemudian sujud sahwi dilakukan sesudah salam pada dua kondisi. Al-awwal yang pertama idza kana an ziyadah. Kalau dia nambah. Salam pada rakaat ketiga salat zuhur termasuk menambah atau kurang? Hah? Enggak, menambah apa kurang? Menambah. Jadi salat zuhur seharusnya kan 4. Di rakaat ketiga dia salam. Menambah atau kurang? Nambah. Dari sisi mana? Kan dia kurang satu rakaat. Karena dia menambahkan salam sebelum waktunya. Mafhum insyaallah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kurang hadisnya Abdullah bin Buhainah. Kalau ragu 50-50, 50-50, hadisnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Zaki 50-50. Kalau nambah hadisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi sebenarnya cukup menghafalkan 4 hadis dalam sujud sahwi itu. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, hina shalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra khamsan. Pada saat itu Nabi Muhammad alaihi wasallam salat zuhur 5 rakaat. Fadzakkaruhu ba'da salam. Para sahabat mengingatkan beliau setelah salam. Fa sajada sajdataini tsumma sallam. Setelah itu Nabi Muhammad alaihi wasallam sujud 2 kali lalu salam. Walam yubayyin anna sujudahu ba'da salam min ajli annahu lam ya'lam biziyada illa ba'dahu. Dan tidak menjelaskan di situ, tidak dijelaskan bahwa sujudnya setelah salam. Karena sudah diketahui, tidak diketahui beliau menambah kecuali setelah selesai sholat, kan begitu, pasti setelah salam. Fadalla ala umumil hukmi, menunjukkan hukum ini sifatnya umum. Wa anna sujuda aniz ziyadati yakunu ba'da salam. Sujud tambahan dilakukan itu kalau sujud sahwi dilakukan setelah sah. Wa ana sujuda an ziyada, sujud sahwi karena sebab menambah itu dilakukan setelah salam. Sawaun alima bi ziyadati qabla salam am ba'dahu, sama dia ketahui telah menambah sebelum salam atau sesudah salam. Sekarang salat maghrib, saya salat maghrib rakaat kedua saya sujud 3 kali karena lupa, sujud 3 kali, sujud sahwi atau tidak? Di mana saya sujud sahwi? Sebelum atau sesudah salam? Karena saya menambah satu sujud. Seharusnya 2 kali sujud menjadi 3. Di sini ditekankan sekali sawaun alima biziyadati qabla salam am ba'dahu. Sama. Apakah kita sadar telah menambah itu sesudah kita salam atau sebelum salam? Bisa dipahami? Maksudnya begini beliau ya ikhwan. Nabi kan sholat zuhur berapa rakaat tadi? 5. Setelah itu salam. Diingatkan sahabat. Di mana Nabi Muhammad alaihissalam sujud? Ya pasti setelah salam karena sudah salam kan? Mafhum enggak sampai sini? Di situ kan Nabi Muhammad alaihissalam sujud sahwi setelah salam, setelah bubar kan? Oh, diingatkan, oh 5, langsung sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Tetapi di situ tidak dijelaskan secara khusus, maka berlaku umum. Sehingga ketika seseorang sholat itu menambah, dilakukan sujud sahwi setelah salam. Baik dia sadari sesudah selesai sholat setelah salam atau sebelum salam, karena hukumnya berlaku umum. Wa min dzalik, di antara bentuk menambah, idza sallama qabla itmami sholatihi nasiyan. Ini sudah kita tanyakan tadi. Termasuk menambah sholat jika dia salam sebelum sempurna sholat. Ya tadi kita berikan contoh sholat zuhur 4 rakaat, dia salam pada rakaat ketiga karena lupa, Ini termasuk menambah, yaitu menambah salam sebelum waktunya. Tsumma dzakara fa atammaha, kemudian dia ingat maka dia sempurnakan. Fa innahu zada salaman fi athna'i salatihi, karena dia menambahkan salam di tengah-tengah salatnya. Fayasjudu ba'das salam, dia sujud kapan? Setelah salam. Li haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Hurairah, hina sallama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salati dzuhri awil asri min rak'atain, ketika itu Nabi Muhammad alaihi salam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri pada salat zuhur atau asar padahal masih 2 rakaat. Nabi loh masih 2 rakaat sudah salam. Fadzakkaru, para sahabat ingatkan, fa atama salatahu, maka Nabi sempurnakan salatnya, menambah berapa rakaat? 2, karena kurang 2. Wasallama, setelah itu beliau salam. Tsumma sajada lisahwi wa salam, setelah itu beliau sujud sahwi dan salam. Artinya sujud sahwi dilakukan Nabi setelah salam. Kenapa? Karena tadi kasusnya menambah. Wa sabaqa dzikrul haditsi bi lafzi. Adzani yang kedua, idza kana an syakkin tarajjaha fihi ahadul amrain. Jadi sujud sahwi setelah salam itu dilakukan pada kondisi kedua ketika dia ragu antara dua hal, tetapi salah satunya ada yang dianggap lebih kuat. Kalau tadi 50-50, sekarang 60-40, kan begitu. Kalau tadi kan ragu 50-50, tidak ada yang lebih kuat dia pilih. Kalau yang kondisi kedua ini, dia ragu tapi 60-40, bisa difahami gak kalau seperti ini? 60-40, tapi dia kan masih ragu, masih ada sisa ragu 40%-nya, tapi lebih kuatnya ke 60. Kalau yakin 100%. Kalau yakin 100%. Kalau 90-10. Apakah sampai tingkat yakin? Belum. Masih salah satu yang lebih kuat. Kalau 80-40. Kebanyakan. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Al-muhim, bisa difahami? Jadi kalau dia ragu, tarajjaha fihi ahadul amrain, ada salah satu yang dia pandang lebih kuat, tapi dia masih dalam batas keraguan, dalam lingkaran keraguan, cuma 60-40 aja, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Li hadits Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara man syakka fi salatihi, Nabi memerintahkan orang yang ragu dalam salatnya, an yataharras sawaba, untuk benar-benar memilih mana yang lebih kuat, yang benar. Fayutimma alaih, lalu dia sempurnakan. Thumma yusallim wa yusjud, kemudian dia salam dan sujud. Dia salam untuk salat, kemudian sujud sahwi baru salam. Wa sabaqa dzikrul haditsi bi lafzi. Mafhum insyaallah? 4 kondisi ya. Jadi orang ragu, orang sujud sahwi di dalam salat, sujud dilakukan dalam salat, itu tidak akan lepas dari 4 hal. Yang di awal pembahasan disebut 3. Nambah, kurang, ragu. Iya kan? Kemudian ragu dibagi 2. 50-50 tadi, 50-50, enggak ada yang lebih kuat. Yang kedua, ada salah satu yang lebih kuat. Di akhir hadis dipecah jadi 4 kan? Nambah, kurang, ragu, tidak ada yang lebih kuat. Ragu, ada yang lebih kuat. Bisa difahami? Mafhum. Qala rahimahullah, wa idza ijtama'a 'alaihi sahwani. Sekarang kasus dia melakukan 2 hal yang mengharuskan sujud sahwi. Maudhi'u ahadihima qabla salam, salah satu kelupaan dia mengharuskan sujud sahwi sebelum salam. Wa maudhi'u tsani ba'dahu, kelupaan dia yang kedua mengharuskan dia sujud sahwi setelah salam. Nambah sekaligus kurang. Paham gak? Dalam satu sholat mungkin? Sering. Bukan mungkin, sering. Sekarang dia nambah. Sujud sahwi di mana? Dia nambah sujud sahwi di mana? Setelah salam. Pada sholat yang sama ada yang kurang. Sujud sahwinya di mana? Kan bingung, ini mau setelah salam atau sebelum salam? Bisa difahami masalahnya? Bisa ya, mafhum masalahnya? Faqad qala al ulama yughlabu ma qabla salam fayasjudu qablahu. Maka ulama menjelaskan, dimenangkan, yughlab itu dimenangkan sebelum salam, maka dia sujud sebelum salam. Jadi kalau ada dua hal yang mengharuskan sujud sahwi pada dua tempat yang berbeda, antara sebelum salam atau setelah salam, mana yang dipilih? Sebelum salam, agar masuk di dalam kesempurnaan salat. Begitu. Mithalu dhalik, contohnya, syakhsun yusalli dhuhra faqama ila thalithah walam yajlis litashahudil awal wajalasa fi thalithati yadhunuha thaniyah thumma dhakara annaha thalithah fa innahu yakumu wa ya'ti bi raka'atin wa yasjudu lisahwi thumma yusallim. Ada seseorang salat zuhur, dia bangkit berdiri langsung ke rakaat ketiga, tidak tasyahud awal. Faham? Di sini dia ngurang apa nambah? Kurang kan? Seharusnya tasyahud awal, tapi langsung bangkit berdiri ke rakaat tiga. Wa jalasa fi tsalitsati yadhunnuha tsaniyah. Pada rakaat ketiga itu dia duduk karena dia sangka rakaat kedua. Nambah atau ngurang ini? Nambah satu rakaat kan? Yadhunnuha tsaniyah. Tsumma dzakara annaha tsalitsah. Terus dia ingat, oh ini rakaat ketiga tadi. Rakaat kedua sudah enggak tasyahud, yang ini saya sangka rakaat kedua. Maka fa innahu yaqum, maka dia bangkit, wa ya'ti bi raka'atin, kemudian dia nambarakallahu fikum nambah satu rakaat, kan sudah tiga rakaat dia lakukan, ya. Berarti dia nambah satu, wa yasjudu lisahwi, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Perlu didatangkan master kami, Bapak Hakim? Silakan, Hakim. Enggak perlu. Hakim bilang enggak perlu, perlu, perlu. Ini sekarang 4 rakaat antum, cepat aja. Ngadepnya ke sana apa ke sini? Sana aja. Ya. Ini salat zuhur. Salat zuhur, Allahu Akbar. Salat zuhur. Ini rakaat pertama ya. Sudah ruku, cepat aja ruku. Ruku enggak apa-apa, Hakim. Itidal. Nah, bagus ini. Sujud, duduk di antara dua sujud. Nggak apa-apa, salam makjur. Sujud lagi, kemudian bangkit kedua, bangkit kedua Kim, nggak apa-apa. Biar jelas insyaallah. Jangan di video kayak sururi. Masya Allah. Ruku, tidak lagi. Ini rakaat keberapa ya, Ikhwan? Dua. Sujud, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Setelah ini seharusnya tahiyat awal, seharusnya tasyahud awal. Tapi yang dilakukan Hakim bangkit berdiri. Lupa. Bangkit. Bangkit. Ini rakaat keberapa? Ketiga ya. Ketiga. Dia tadi lupa tasyahud awal. Ingat apa, Kim? Kenapa sampai antum seperti ini? Ada apa tuh? Setelah itu ruku. Ruku. Iktidal. Sujud. Ini sekarang Hakim merasa sedang melaksanakan rakaat keberapa? Kedua, menurut Hakim ya, rakaat kedua. Terus duduk lagi, sujud lagi, duduk, tasyahud, tasyahud kan, tasyahud awal, tasyahud awal, zuhur Kim. Jadi contoh aja lupa. Ini tasyahud awal menurut siapa? Menurut Bang Hakim. Seharusnya tidak kan, rakaat ketiga kok. Pas sedang tasyahud baru ingat bahwasanya ini rakaat keberapa? Ketiga. Apa yang dilakukan Hakim? Langsung bangkit berdiri, Kim. Rakaat keberapa ini, Evan? Keempat. Ruku. Sudah, tidak lagi. Afan loh, Kim. Ini olahraga bagus. Bukan sholat masalahnya. Sujud. Duduk lagi di antara dua sujud. Sujud. Tasyahud. Akhir. Sekarang Hakim melakukan berapa kelupaan di sini? Melakukan kok lupa. Gak apa-apa, bahasanya seperti itu. Ada berapa kelupaan terjadi? Dua. Yang pertama, yang pertama mengurangi karena tasyahud awal dilewatkan. Yang kedua menambah. Menambah apa? Menambah tasyahud di rakaat ketiga. Menambah sujud sahwinya di mana? Setelah salam. Kalau mengurangi sujud sahwinya di mana? Sebelum salam. Hakim bingung sekarang. Mau sujud sebelum salam salam. Akhirnya tanya sama saya, ya gak boleh, sedang sholat kok tanya. Mana yang dimenangkan, sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Sudah sujud sahwi. Sudah salam belum tadi? Sudah salam? Belum? Assalamualaikum dulu. Loh. Sudah gak apa-apa. Sudah. Sujud sahwinya sebelum salam. Sudah cukup. Kopi. Jadi sujud sahwinya sebelum salam. Bisa dipahami nih masalah ini terakhir? Kalau ada dua hal yang menyebabkan sujud sahwi, salah satunya sebelum salam, salah satunya sesudah salam, maka yang dimenangkan sebelum salam. Qala fa hadha asy-syakhsu taraka tasyahud al-awwal wa sujudahu qabla as-salam. Orang ini meninggalkan tasyahud awal dan sujudnya sebelum salam. Wa zada julusan fi raka'ati tsalitsah wa sujudahu taib. Fa hadha asy-syakhsu taraka tasyahud al-awwal wa sujuduhu qabla as-salam. Orang ini meninggalkan tasyahud awal, seharusnya sujud sahwi sebelum salam karena kan dia kurang. Wa zada julusan fi raka'ati tsalitsah, dia tambahkan duduk pada rakaat ketiga. Wa sujuduhu ba'da salam, seharusnya sujud sahwi setelah salam. Fa ghalaba fa ghuliba ma qabla as-salam, maka dimenangkan sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam. Wallaha as'alu an yuwaffiqana wa ikhwanana al-muslimin li fahmi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah aku meminta agar memberikan taufik kepada kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin untuk memahami kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salam wal amali bihima, dan mengamalkan Al-Quran serta sunnah Nabi zahiran wa batinan, zahir dan batin, fil aqidati wal ibadati wal muamalah, dalam hal aqidah, ibadah dan muamalah. Wa an yuhsinal aqibatalana jami'an, dan mudah-mudahan Allah menjadikan akhir kita adalah akhir yang baik. Innahu jawadun karim, dialah Allah zat yang maha pemurah lagi maha dermawan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tamma tahriruhu bi kalamil fakiri ilallahi ta'ala Muhammad as-salih al-Uthaymin. 1400 Hijriah, berapa tahun yang lalu? 31 tahun yang lalu baru kita baca malam hari ini. Sudah ditulis 31 tahun yang lalu. Cukup insyaallah.